Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Qala asy-syaikh rahimahullahu ta'ala wa amma dilalatul aqli ala 'uluwillahi ta'ala fali annal 'uluwa sifatu kamalin was-sufula sifatu naqs. Wallahu ta'ala mausufun bil kamali munazzahun 'anil naqs. Wa amma dilalatul fitrati ala 'uluwillahi ta'ala فَإِنَّهُ مَا مِنْ دَاعٍ يَدْعُو رَبَّهُ إِلَّا وَجَدَ مِنْ قَلْبِهِ ضُرُورَةً بِالْإِتِّجَاهِ إِلَى الْعُلُوِّ مِنْ غَيْرِ دِرَاسَةِ كِتَابٍ وَلَا تَعْلِيمٍ مُعَلِّمٍ وَلَا تَعْلِيمٍ مُعَلِّمٍ وَلَا تَعْلِيمٍ مُعَلِّمٍ مِنْ غَيْرِ دِرَاسَةِ كِتَابٍ وَلَا تَعْلِيمٍ مُعَلِّمٍ عَطَفْ terhadap مِنْ غَيْرِ wala ta'limi mu'allimin. Lanjut. Wa hadzal 'uluw tsabitu lillahi ta'ala bi hadhil adillatil qad'iyyati la yunaqidu haqiqatal ma'iyyah wa dhalika min wujuh. Al awwal anna Allah ta'ala jama'a bainahuma li nafsihi fi kitabihil mubin al munazzahi 'anit tanaqud. Walau kana mutanaqidaini lam yajma'il Qur'anu bainahuma. Wa kullu shay'in fi kitabillahi ta'ala tadunnu fihi at-ta'arudha fima yabdu lak fa'id an-nadhara fihi marratan ba'da ukhra hatta yatabayyana lak. Qala Allahu ta'ala afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghayrillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Al-wajhu tsani anna ijtima'a al-ma'iyyati wal'uluwi mumkinu fi haqqil makhluq fa innahu yuqal ma zilna nasiru wal qamaru ma'ana wa la yu'addu dhalika tanaqudan wa minal ma'lumi anna as-sa'irina fil ardi wal qamara fis sama' fa idza kana hadha mumkinan fi haqqil makhluq fama baluka bil khaliqil muhiti bikulli shay'. Khalas. Qala Asy-Syaikh Muhammad Khalil Al-Harras fi syarhil Aqidatul Wasithiyah inda qaulil muallif fi syarhihi Al-Aqidatul Wasithiyah. Qala Asy-Syaikh Muhammad Khalil Al-Harras fi syarhihi Al-Aqidatul Wasithiyah inda qaulil muallif balil qamaru ayatun min ayatillahi ta'ala min asghari mahluqatihi wa huwa ma'al musafiri wa ghairil musafiri aynama kan. Qala wa daraba li dhalika mathalan bil qamari alladhi huwa mawdu'un fis sama wa huwa ma'al musafiri wa ghairihi aynama kan. Qala fa idza jaza hadha fil qamari wa huwa min asghari mahluqatillahi ta'ala afala yajuzu bil nisbati ilal latifil khabir alladhi ahata bi ibadihi ilman wa qudratan walladhi huwa shahidu muttali'un 'alayhim yasma'uhum wa yarahum wa ya'lamu sirrahum wa najwahum balil 'alamu kulluhu samawatuhu wa arduhu minal 'arshi ilal farsh baina yadayhi ka'annahu bunduqatun fi yadi ahadina afala yajuzu liman hadha sya'nuhu ayyuqal innahu ma'a khalqihi ma'a kaunihi 'aliyan 'alayhim ba'inan minhum fawqa 'arsyi. Al-wajhu tsalis anna ijtima'al 'uluwi wal ma'a. Bacanya kalau isim ini ada hamzah wasal seperti ini an-najtima'al 'ulu an-najtima' langsung. An-najtima' bukan an-najtima' an-najtima' an-najtima' gitu. Al-wajhu tsalis anna ijtima'al 'uluwi wal ma'iyyati law furida annahu mumtani'un fi haqqil makhluq lam yalzam ay yakuna mumtani'an fi haqqil khaliq fa inna allaha la yumathiluhu shay'un min khalqihi laysa kamithlihi shay' wa huwa as-sami'ul basir. Qala shaykhul islam ibnu taymiyah fil aqidatil wasithiyah min syarhil harras wa ma dhukira fil kitabi was sunnati min qurbihi wa ma'iyatihi la yunafi ma dhukira min uluwihi wa fawqiyatihi. fa innahu subhanahu laisa kamithlihi syai'un fi jami'i nu'udihi wa huwa 'aliyyun fi dunuwihi qaribun fi 'uluwihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Masih kita, dan ini di akhir pembahasan insyaAllah, kaedah kelima di penghujung kitab, bahwasanya kebersamaan Allah Ta'ala terhadap makhluknya tidak kontradiktif terhadap kemahatinggiannya atas seluruh makhluknya dan beristiwanya ia di atas arsnya. Dalil Al-Quran dan As-Sunnah telah kita pelajari, ijma' pun telah terkatakan akannya. Maka di sini mulai dalalatul aql dan dalalatul fitrah, dalil secara aqli dan dalil fitri. Dalil secara logika atas kemahatinggian Allah Ta'ala. فلأن العلو صفة كمال والسفول صفة نقص. Ketinggian itu adalah sifat kesempurnaan. Lawan dari tinggi itu rendah. As-suful, kerendahan, adalah sifat yang merupakan kekurangan. Hal yang menunjukkan kekurangan. والله تعالى موصوف بالكمال منزه عن النقص. Allah Ta'ala tersifati dengan kesempurnaan dan terbebaskan, bersih dari kekurangan. Jadi kamal dan naqs. Taib. Ketika seseorang mensifati Allah maha sempurna, ya, kamil gitu, maka ini khabar tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, memang Allah Ta'ala maha sempurna dengan segala sifat-sifatnya. Tidak ada sifatnya Allah Ta'ala yang kurang. Adapun beberapa sifat yang memang dari segi makna ia nisbi, seperti makar, kaid, nisbi, khida', ini di antara sifat-sifat Allah yang nisbi. Artinya sifat-sifat tersebut ada pada Allah Ta'ala sebagai pembalasan dan keberhakan atas musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang itu semua tergantung dengan masyiah Allah Ta'ala. Seperti kaid di sini, makar, wa makaru wa makarallahu. Maka di sini ada sifat makar. Tetapi sifat makar tidak akan Allah Ta'ala kehendaki untuk terjadi pada dirinya kecuali sebagai timbal balik atas makar orang-orang yang kafir atau orang-orang yang memusuhi agama Allah. Wa makaru, makanya ayat-ayat yang seperti ini untuk sifat-sifat ini kerap kali memang merupakan jawaban terhadap perlakuan musuh Allah. Wa makaru wa makarallahu. Mereka membuat makar, maka Allah pun membuat makar terhadap mereka saja yang membuat makar. Ya, kemudian yukhadi'unallah. Mereka berusaha menipu Allah. Tapi kemudian dibalas apa? Wa huwa khadi'uhum, dan Allah lah yang menipu mereka. Kemudian innahum yakiduna kaida. Mereka membuat ya penipuan dan semisal itu kaid. Wa akidu kaida. Dan aku pun membuat tipuan untuk mereka saja. Jadi sifat-sifat yang tadi yang kita sebutkan yang nisbi dalam artian kalau dia, kalau sifat-sifat tersebut ternisbatkan kepada Allah, maka pasti itu terpuji. Tapi kalau misalnya ternisbatkan kepada manusia, maka kerap kali dianggap apa? Negatif. Ya kan? Coba kalau misalnya seseorang memiliki sifat penipu, pasti jelek dianggapnya, penipu, ya. Tapi kalau Allah Ta'ala tidak dimutlakkan dengan kepada Allah, Allah Maha Penipu, tidak khata seperti ini. Kenapa? Karena sifat-sifat ini sifat-sifat yang terkait dengan bagaimana masih Allah tentu saja dan sebagai balasan atas perlakuan hamba terhadapnya atau terhadap kaum mukminin. Makanya tidak dimutlakkan kepada Allah Ta'ala nama kaid, makir, mustahzi, mukhadi', tidak. Itu tidak menjadi nama Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala tersifatkan dengan hal-hal tersebut. Ya, seperti istihza, melecehkan, menghinakan, Allah tersifati dengannya. Tapi sifat Allah melecehkan, menghinakan ini sifat yang memang Allah Ta'ala akan adakan pada dirinya ketika memang cocok untuk orang-orang yang berhak mendapatkannya. Ya, seperti istihza di surat Al-Baqarah mana? Innama nahnu mustahzi'un. Gimana? Di Al-Baqarah ayatnya. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Tapi di sini mustahzi'un siapa, ikhwan? Mustahzi'un siapa? Orang-orang munafik. Mereka memperolak, melecehkan agama Allah, melecehkan orang mukminin dan melecehkan Allah sebenarnya mereka itu. Maka Allah balas. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah Ta'ala, Allahu yastahzi'u, yaitu berbuat apa? Melecehkan, memperolok-olokkan, istihza untuk mereka. Lihat di sini, kita enggak bisa mengatakan ya mustahzi' ketika kita berdoa, wahai yang maha memperolok, enggak. Atau ya makir, enggak. Ya, walaupun Allah Ta'ala tersifati dengan itu, tapi sifat tersebut sifat yang tidak langsung begitu saja dimutlakkan tanpa ada keterikatan dengan perbuatan orang-orang kafir atau munafik atau fasik. Taib. Dan ketika Allah tersifati dengannya, itu menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah membuat makar terhadap orang kafir, itu menunjukkan Allah menipu orang-orang munafik, itu adalah kesempurnaan Allah Ta'ala. Ya, adapun kita seringkali lafal menipu untuk kita jelek. Ya, untuk manusia jelek, kecuali di beberapa konteks seperti di peperangan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-harbu khud'ah." Atau dalam redaksi lain khid'ah atau bisa juga khud'ah. Itu semua ada bacaannya. Peperangan adalah penipuan. Khid'ah. Maka itu enggak apa-apa kok yang dalam konteks itu. Wa amma dalalatul fitrah. Adapun dalil fitrinya atas kemaha tinggian Rabb kita Azza wa Jalla, fa innahu ma min da'in yad'u rabbahu illa wajada. Bisa illa wajada min qalbihi daruratan bil ittijahi ila al-'uluwi min ghairi dirasati kitabin wala ta'limi mu'allimin. Tidaklah ada orang yang berdoa ya kepada Allah Ta'ala kecuali pasti dia menemukan kalbunya berdarurat untuk menghadap ke atas. Kalbunya yang menghadap ke atas secara darurat, secara emergensi, tidak bisa dipungkiri sama sekali untuk kalbunya menghadap ke atas. Kalbunya ya, ada rasa gitu kalbunya itu meninggi untuk menghadap ke atas. Adapun mungkin wajah mungkin tertunduk ya. Tapi boleh enggak misalnya berdoa menghadap ke atas, maksudnya wajahnya melihat ke atas, boleh? Boleh. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qad nara taqallub wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha." Kami melihat taqallubuka, qad nara taqallub wajhika, yaitu wajahmu itu melihat ke langit. Dalam kondisi apa Nabi seperti ini? Dalam kondisi mengharap kepada Allah, berdoa kepada Allah supaya kiblat itu ditahwil kembali ke Ka'bah, karena ketika itu di awal-awal periode Madinah. Surat Al-Baqarah itu turun walaupun panjang tapi berperiode dan di periode Madinah. Adzan itu di awal-awal. Di awal-awal periode Madinah itu kiblatnya kaum muslimin masih di apa? Baitul Maqdis. Sebagaimana di periode Mekah juga setelah disyariatkannya salat, maka menghadaplah ke Baitul Maqdis. Tapi Rasulullah SAW kata para ulama menjamak keduanya, yaitu Ka'bah sekaligus Baitul Maqdis. Jadi di hadapan beliau antar Baitul Maqdis dengan diri beliau ada Ka'bah, sehingga menghadap Ka'bah juga Baitul Maqdis juga. Tapi ketika hijrah ke Madinah, hal itu enggak mungkin dilakukan. Imma ke Ka'bah, imma ke Baitul Maqdis. Maka kemudian beliau sering melihat ke langit, mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka qad nara taqalluba wajhika fis sama, yaitu berarti menghadap ke langit ini menunjukkan bahwa Allah taala Maha Tinggi. Ya. Maka kalau orang kemudian melihat ke langit berharap kepada Allah taala, maka ini fitrahnya seperti itu. Walaupun ada sebagian salaf mengatakan aku berpuluh-puluh tahun enggak pernah melihat ke langit saking malu akan Allah. Ada salaf berkata seperti itu. Itu menunjukkan bahwasanya Allah taala berada di atas langit, dan itu menjadi fitrah bagi salaf dan khalaf dan semua insan, bahkan siapapun makhluk lah. Ya. Itu ya, menunjukkan hal seperti itu. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengartikan falan waliyannaka qiblatan tardaha. Maka kita akan mengalihkan kiblat sesuai dengan yang engkau ridhoi, dan memang Allah taala meridhoi kiblat tersebut, yaitu kembali ke Ka'bah. Kembali kiblatnya ke Ka'bah, tidak ke Baitul Maqdis, dan wajib bagi semua orang untuk berkiblat ke Ka'bah sampai sekarang. Ya. Dan itu yang Allah nilai itu adalah apa? Ketakwaannya, bukan sekadar apa? Menghadap Ka'bah saja. Kaya laisal birra an tuwallu wujuhakum qiblal masyriqi wal maghrib walakinnal birra, panjang ya. Taib, kemudian ikhwan, min ghairi dirasati kitabin wala ta'limi muallimin, tanpa adanya dirasat kitab, tanpa adanya ta'lim dari guru. Sesuatu yang tidak memerlukan dirasat, sesuatu yang tidak memerlukan ta'limnya guru, ini menunjukkan sesuatu tersebut memang sudah jibilli, yaitu apa adanya dia, fitrahnya seperti itu. Ya. Orang-orang enggak perlu ditalqin bahwasanya dusta itu jelek, maka itu sudah fitrah. Orang-orang tidak perlu ditalqin bahwasanya jujur itu bagus, itu sudah fitrah. Adapun rinciannya nanti ya ada lagi, tetapi basicnya atau defaultnya kenyataan seperti itu, yaitu jujur itu bagus, dusta itu jelek, itu sudah masuk dalam fitrah seseorang. Sebagian fitrah seseorang menyatakan bahwasanya penciptanya itu pasti yang paling tinggi dan tidak ada yang setara dengannya, itu fitrahnya. Itu sudah menjadi fitrah. Kalau ternyata terkena syubhat, nanti lama-lama mulai hilang fitrahnya. Dan syubhat itu bisa dari dirasati kitabin dan bisa dari ta'limi muallimin, kalau kitabnya menyimpang dan muallimnya juga menyimpang. Lihat, berarti ibroh dari beragama ini bukanlah sekadar yaitu dirasat kitab atau belajar sama guru, itu hanya wasilah, dan wasilah itu bisa benar bisa salah. Tapi intinya adalah bagaimana kita mengembalikan agama ini kepada fitratallahi allati fatarun nasa 'alaiha faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatarun nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Nah, kemudian kata Allah di ini di surat Rum, Ar-Rum, kata Allah Subhanahu wa ta'ala munibina ilaihi wattaquhu waqimis, kata Allah Subhanahu wa ta'ala wala takunu minal musyrikin, janjinya janganlah kalian menjadi orang-orang yang berbuat syirik. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun, janganlah kalian menjadi orang-orang musyrikin yang mereka telah mencerai-beraikan agama mereka. Agama itu fitrah, dan agama yang Nabi Ismail milah Ibrahimiyah itu fitrah tadinya. Tapi kemudian gara-gara syirik maka tercerai-beraikanlah agama itu. Gara-gara Amr bin Luhai Al-Khuzai membawa berhala-berhala dari Syam. Yang tadinya orang-orang pengikut, orang-orang Arab, Hijaz, Jazirah Arab, mereka hanya menyembah Allah, maka mulailah kemudian karena istihsan. Karena istihsannya, istihsan ini menganggap baik, yaitu Amr bin Luhai Al-Khuzai membawa berhala ke Ka'bah. Kemudian apa istihsannya? Sisi istihsannya apa? Karena Amr bin Luhai Al-Khuzai datang ke daerah Syam dan terlihat di sana banyak orang yang menyembah berhala, patung. Jadi sebenarnya kesyirikan di Mekah itu ya, itu kesyirikan impor, bukan murni dari Mekah. Ya. Dan kesyirikan itulah yang mentafriq agama fitrahnya orang-orang Arab ketika itu. Jadi gara-gara istihsan. Nah, di Syam ini dapat banyak orang apa yang berhala, menyebab berhala. Maka Amr bin Luhai al-Khuzai memikir dengan logika tanpa ilmu. Ini kan tanah Syam ini tanahnya para nabi. Dahulu Nabi Ibrahim di sini dan seterusnya. Ya, Nabi Ibrahim punya dua tempat, yaitu di tanah Syam dan di Ka'bah juga, yaitu untuk Ismail. Nah, akhirnya dibawalah, diboyong karena apa? Merasa kalau sekira ini salah, ya enggak mungkin dong ini ada di tanahnya para nabi, ya. Maka dibawa, akhirnya sesatlah mereka kemudian. Sesatlah kemudian yang tadinya agamanya agama fitrah, mulai menyembah berhala. Ya, alladzina farraqu dinahum, yaitu orang-orang musyrik, mereka lah yang mentafriq. Ya, jadi yang memecah belah agama ini adalah musyrikun. Sebagaimana kenyataannya sekarang. Wa kanu syi'ah, dan mereka itu bergolong-golong, berkumpul-kumpul, berkomplotan. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap hizb itu berbangga dengan apa yang ada pada mereka. Konteks kalimat ini sebenarnya dalam terhadap orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik berbangga dengan ajaran menyimpangnya mereka, padahal itu berlawanan dengan fitrah. Nah, dan kita lihat ikhwan, orang-orang yang mengingkari kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala secara tekstual, ya, atau secara pelajaran, mereka itu terindikasikan suka berbuat syirik. Suka berbuat syirik. Kenapa? Karena hati mereka itu kadang-kadang enggak berkiblat kepada Allah taala. Mereka mintanya kepada selain Allah. Makanya mereka mulai tergerogoti akidah fitrah mereka menuju ke selain Allah taala. Iya, kita lihat aja orang-orang yang mengingkari Allah tidak ada di atas arsy, Allah di mana-mana, itu karena apa? Efek dari suka berbuat syirik. Suka bertawakal kepada selain Allah. Suka pakai jimat-jimat. Yang kemudian membuat apa? Hati mereka itu mulai terhijabkan dari fitrah yang jelas sekali menyatakan Allah taala di atas segala makhluknya. Tapi mereka kenapa bisa? Ya, karena ketutupan dengan kesyirikan-kesyirikan itu. Sebagaimana orang-orang kafir, yang orang-orang musyrikun dulu, mereka heran dengan Nabi Muhammad, mereka heran dengan semua para nabi yang mengajarkan tauhid. Aja'alal alihata ilaha wahida, inna hadzal syai'un ujab, kata mereka. Apakah dia ini, nabi ini, mau menjadikan sesembahan cuma satu tok? Ajib, aneh. Apa? Jadi bagi mereka anggapan yang namanya Tuhan, sesembahan, ya masa satu doang, ngawur aja, gitu kata mereka. Lihat mana yang sesuai fitrah sekarang. Mereka terhijabkan dari fitrah. Kenapa? Karena kesyirikan yang mereka lakukan. Kebiasaan bertawakal kepada selain Allah membuat tergerusnya akidah dan mulai akhirnya menyimpang dan menyandarkan sesuatu yang bertentangan dengan fitrah aslinya dia, gitu loh. Seandainya mereka menanggalkan kesyirikan tersebut, mereka enggak mau lagi, maka kembali hati mereka apa ke fitrah itu. Nah, sekarang kenapa ahlu sunnah, salafiyin terutama, ya ahlu sunnah ya salafiyin, ya gitu. Nah, itu kenapa mereka itu dalam masalah ini mereka betul-betul bersungguh-sungguh menetapkan Allah taala di atas arsy, di atas langit, dan tidak ada yang setara dengannya dan anti dengan perkenan Allah taala di mana-mana, yaitu secara zat. Kenapa begitu? Karena prioritas mereka dalam belajar yaitu tauhid, mentauhidkan Allah dari segi rububiyah, dari segi uluhiyah. Maka efek dari itu fitrah mereka terjaga, alhamdulillah. Tapi kita lihat orang-orang yang menentang ahlu sunnah, ketika ditanya Allah di mana, jawaban beragam. Allah di mana-mana, ada Allah ada di sini, kata mereka. Seorang jamaah tabligh pernah bilang itu, Allah di sini, gitu. Allah ada di sini. Dengan dalil wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dekat Allah di sini. Lah, berarti di setiap orang ada Allahnya dong. Bingung ngomongnya, ya. Ada juga yang mengatakan Allah taala ada tanpa tempat, tanpa arah, tidak, dan seterusnya. Tahib, tuh lihat. Kenapa seperti itu? Tidak jelas gitu dalam menetapkan Allah Maha Tinggi di atas segala makhluknya. Karena suka berbuat syirik, kadang pakai jimat, sehingga hatinya condongnya itu enggak ke Allah taala, enggak ke kemurnian akidah yang benar. Ih, kadang-kadang ke dukun, kadang-kadang. Jadi apa? Kemana-mana. Itulah yang terjadi pada orang-orang musyrik ketika mereka mengatakan, apakah Nabi tersebut ingin menjadikan Tuhan itu satu toh? Ajib. Kenapa? Kenapa bagi mereka ajaib Tuhan itu satu? Karena biasa mereka itu ke jimat, ke patung, ke inna. Akhirnya mereka menjadikan fitrahnya kebalik menjadi suatu distorsi fitrah, yaitu Tuhan itu banyak. Kita membutuhkan Tuhan yang banyak. Karena kalau Tuhan satu, enggak sanggup kita. Dan Tuhan itu mungkin enggak sanggup. Jadi harus banyak. Nah, begitu. Mulai kabur-kaburan fitrahnya itu. Dan kadang-kadang hancurnya fitrah seseorang gara-gara dirasati kitabin dan gara-gara ta'limi mu'allimin. Nah, ini yang menunjukkan bahwasanya dirasatul kitab itu bukanlah ghoyah. Ta'lim mu'allim bukanlah ghoyah, tetapi itu wasilah untuk mencapai ilmu pengetahuan yang sahih. Kalau ternyata wasilahnya khata, maka ya tujuan enggak dapat. Ya khata. Kalau misalnya ta'limnya enggak benar, ya jadinya enggak benar. وهذا العلو الثابت لله تعالى بهذه الأدلة القطعية لا يناقض حقيقة المعية. Ya, kemahatinggian yang memang ada pada Allah Taala ini, sifat kemahatinggian dengan dalil-dalil qat'i ini tidak bertentangan dengan hakikat kebersamaan Allah terhadap makhluk. Hal itu dari beberapa alasan. Pertama, Allah Taala jama'a bainahuma li nafsihi fi kitabihil mubinil munazzahi 'anit tanaqud. Allah sendiri yang telah mengkompromikan, menjamak antara kedua hal tersebut untuk dirinya sendiri dalam kitabnya yang menjelaskan segala hal dan juga terlepas dari kontradiksi. Walau kana mutanaqidaini lam yajma'il Qur'anu bainahuma. Seandainya kedua sifat ini saling kontradiktif satu sama lain untuk zat Allah, untuk Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mungkin Al-Qur'an akan menjamak keduanya dalam satu konteks. Ya. Sebagaimana yang sudah pernah kita bahas tentang hal tersebut, tentang ulu dan ma'iyahnya Allah taala. Wa kullu shay'in fi kitabillahi taala tadhunnu fihi at-ta'arud fi ma yabdu laka fa'idin nadhara fihi marratan ba'da ukhra hatta yatabayyana lak. Segala apapun dalam kitabullah, ikhwan, ini manhaj. Manhaj menuntut ilmu dan manhaj dalam berakidah terhadap kitabullah. Segala apapun yang ada di Al-Quran, maksudnya, bukan kitabullah ini, enggak termasuk Injil Taurat ya. Di Al-Quran yang kamu sangka di dalam itu ada kontradiksi, fima yabdulak, yang zahir di pandanganmu, maka fa'idin nazar, ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi. Tapi ulang di sini maksudnya apa? Buka kitab-kitab tafsir. Ya. Tapi sekarang ternyata kita tafsir itu beragam tafsirannya dan ada ta'arud. Yang ta'arud di sini kontradiksi bukan ayatnya, tapi ijtihad atau pemahaman ulama terhadap ayat ini. Makanya dalam usul fiqih itu ada pembahasan at-ta'arud bainal adillah. Saling kontradiksi antar adil, antar dalil-dalil. Sebenarnya kontradiksi di sini bukan dalilnya, tetapi ijtihad dan pemahaman ulama'nya yang kontradiktif, pemahaman kitanya. Itu ada pembahasan itu antara mazhab Hanafi, itu berbeda dengan jumhur ulama' bagaimana, apa yang harus dilakukan. Ya, yang sahih adalah kita harus menjama' antara keduanya. Gimana cara menjama'? Ternyata enggak bisa, maka kita terapkan adanya nasikh dan mansukh misalnya. Ternyata enggak bisa, coba kita lihat antara am dan khas, mutlak, muqayyad dan seterusnya. Ya, itu semua. Itu semua ana membahas itu bukan di sini, maksudnya ana di Libya dulu membuat bahas dalam masalah daf'u ta'arud bainal adillah. Baik, lanjut aja. Kemudian maka ulanglah nazar fihi marratan ba'da ukhra hatta yatabayyana lak, sampai jelas bagimu. Kalau memang tidak bisa memahaminya, maka fattahim nafsak gitu ya. Kalau enggak bisa memahaminya, tetap kok ini kontra antara ayat ini dengan ayat ini, maka tuduhlah dirimu karena kesalahpaham atau tidak pahaman. Berkata Allah Subhanahu wa taala, afala yatadabbaruna alquran walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Tidakkah mereka mentadabburi alquran, sekiranya alquran itu bukan dari Allah taala, maka mereka akan mendapatkan di fihi, lihatnya, lawajadu fihi, bukan lawajadu anhu ya, lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya Al-Qur'an bukan dari Allah, maka mereka akan mendapatkan fihi, fihi yaitu di dalam Al-Qur'an itu sendiri ada banyak ikhtilaf. Ya, makanya ditakbirkan oleh Allah dengan lawajadu fihi, bukan lawajadu anhu. Karena lawajadu anhu, Al-Qur'an wujida anhu ikhtilafun katsir. Ya kan? Al-Qur'an ditemukan tentang Al-Qur'an banyak perselisihan, enggak? Orang banyak enggak berselisih tentang Al-Qur'an? Banyak. Di antara dalilnya amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim. Tentang apa mereka saling bertanya-tanya? Tentang an-nabil 'adzim ini khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan an-naba' di sini hari kiamat, ada yang mengatakan an-naba' Al-Qur'an. Ambil tafsiran Al-Qur'an. Mereka saling bertanya-tanya tentang Al-Qur'an. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Tentang Al-Qur'an fi di sini fi kadang-kadang bermakna an. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Fi kadang-kadang bermakna tentang. Ya. Madza tatakallam? Fi ma tatakallam? Ana atakallam fil aqidah. Artinya saya berbicara tentang aqidah. Maka mereka berikhtilaf tentang Al-Qur'an. Tapi di dalam Al-Qur'an itu tidak ada ikhtilaf tanakut, tidak ada. Ya. Walaupun pembicaraan orang tentang Al-Qur'an khilaf. Dan walaupun tafsiran orang terhadap Al-Qur'an ada banyak khilaf, tapi Al-Qur'an sendiri secara zat tidak ada khilaf, tidak ada kontradiksi antara ayat satu dengan lainnya. Kalaupun ternyata zahirnya di pemahaman kita kelihatan kontradiktif, itu karena kusur fahmina gitu loh. Kurangnya pemahaman kita. Baik, kita lanjut. Al-wajhu tsani, sisi kedua dari dalalah fitriyah, yaitu an-najtima' al-ma'iyyah wal-'uluwi mumkinun fi haqqil makhluq. Kita lihat di sisi tradisi tradisi makhluk, yaitu orang, yaitu makhluk seperti kita atau makhluk Allah pada umumnya, kebersamaan sekaligus ketinggian itu bisa terkompromikan untuk satu zat makhluk. Contoh dikatakan mazilna nasiru wal qamaru ma'ana, kita masih terus berjalan dan qamar yaitu bulan bersama kita. Wala yu'addu dzalika tanaqudha, hal tersebut tidak disebut kontradiktif dan itu sesuai dengan hakikat yang terjadi dan terlihat, terdengar atau terlihat langsung. Wa minal ma'lum, diketahui annasairina fil ardi wal qamara fis sama. As-sairina fil ard. Fil ard ini khabar ya. Orang-orang yang berjalan ada di muka bumi, di atas bumi. Jelas itu wal qamaru wal qamara fis sama. Al-qamar berada di ketinggian. Ya. Lihat, fi di sini as-sa'irina fil ardi wal qamara fis sama. Dua fi ini beda makna kan? As-sa'irina fi maknanya apa? Ala. As-sa'irina 'ala al-ardi. Al-qamara fis sama. Fi di sini fi inside, di dalam ketinggian. Taib. Fa idza kana hadza mumkinan fi haqqil makhluqi fama baluka bil khaliqil muhit bi kulli syai. Kalau misalnya ini mungkin, mungkin di sini jaiz yaitu happening, boleh terjadi, mungkin dalam hak atau dalam konteks makhluk, maka bagi fama baluka ini terjemahannya jangan boleh terjemahkan fama baluka artinya what do you think, ya gitu ya, maka bagaimana pendapatmu dengan al khaliq, sang pencipta, al-muhit bi kulli syai, yang muhit yaitu mencakup segala sesuatu. Kalau makhluk aja seperti ini mungkin, maka Allah Subhanahu wa taala lebih mungkin lagi padanya dengan kemahatinggiannya dia bersama dengan kita. Kalau bulan dengan tingginya, sangat-sangat tingginya bulan atas kita, kita bilang bulan bersama kita. Kita kemana-mana pun tetap bulan di situ. Dan tetap bersama kita. Ya. Kita naik pesawat, tetap kelihatan itu bulan dan bersama kita. Kalau ini padahal sama makhluk loh. Maka tentu yang lebih tinggi lagi yaitu al-a'la, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ya, lebih disifati lagi dengan hal seperti itu, tapi di sini bukan berarti pengkiasan bahwasanya ketinggian Allah taala sebatas ketinggian qamar, tidak. Tentu Allah taala Maha tinggi, ya. Qala Syekh Muhammad Khalil Al-Harras terhadap perkataannya Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah berkata, balil qamaru ayatun min ayatillahi ta'ala min asghari makhluqatihi wa huwa ma'al musafiri wa ghairil musafiri aina makan. Bulan salah satu tanda di antara tanda kekuasaan Allah, termasuk sekecil-kecil makhluk Allah Ta'ala. Itu sekecil-kecil makhluk dan kita jauh lebih kecil daripada bulan. Dalam keadaan apa? Bulan itu bersama dengan musafir dan juga dengan selain musafir. Ya. Antum diam di kamar, ya bulan tetap aja di situ. Dan antum melihat jendela, bulan tetap di situ dan dia bersama kita, gitu loh. Padahal bulan tidak punya mata, tidak punya telinga, tidak punya mulut. Arti lainnya, bulan tidak tersifati dengan melihat, mendengar, ya kan? Enggak tersifati dengan itu. Tapi ketika kita kerasa bahwa bulan itu seolah-olah sedang melihat kita, sedang memantau kita. Karena apa? Ketinggian bulan tersebut yang selalu ada di ketinggian dan selalu kita lihat, mau kemana aja selalu di situ kita lihat gitu loh. Terhijabkan pun dengan tembok, tetap bulan itu di atas kita. Ya. Nah, itu dalam hak bulan. Padahal bulan tidak mendengar, tidak melihat. Maka bagaimana dengan yang maha mendengar dan maha melihat? Gitu ya. Tentunya dia bersama kita. Yaitu Allah Ta'ala bersama dengan seluruh makhluknya. Sekaligus di atas seluruh makhluknya. Maka kata Al-Harras rahimahullah, وضرب لذلك مثلا بالقمر الذي هو موضوع في السماء وهو مع المسافر وغيره أينما كان. Syekhul Islam memberikan contoh suatu misal, mathal, permisalan dengan al-qamar. Ya, darbul mathal di sini bukan darbul mathal dengan mengkiaskan Allah, menyamakan Allah dengan makhluknya, bukan. Tapi yaitu memaksudkan bahwa saya jika makhluk seperti itu saja sahih dimutlakkan kepadanya ma'iyah dan ulu, maka tentu Allah lebih tersifati dengan itu. Ya. Dan qamar itu maudu' fis sama, suatu hal yang terletak di langit. Dengan keadaan selalu bersama musafir dimanapun mereka berada, walaupun bukan musafir. فَإِذَا جَازَ هَذَا فِي الْقَمَرْ وَهُوَ مِنْ أَصْغَرِ مَخْلُقَاتِ اللَّهِ أَفَلَا يَجُوزُ بِالنِّسْبَةِ لَلَّطِيفِ الْخَبِيرِ. Kalau hal seperti ini kita maklumi dan terjadi, mungkin dalam hak al-qamar, dan qamar itu di antara sekecil-kecil makhluk Allah Ta'ala, maka kenapa tidak mungkin ternisbatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang mana Allah tersifat dengan al-latif, maha lembut, dan al-khabir, maha mengetahui, yang mencakup seluruh hambanya dari segi ilmu dan kekuasaan. Walladhi huwa syahidun muttali'un alaihim, yang mana Allah Ta'ala menyaksikan dan melihat semua makhluknya. Yasma'uhum wa yarahum wa ya'lamu sirrahum wa najwahum, mendengar, melihat, mengetahui apa-apa yang menjadi bisikan mereka atau hal-hal yang tersembunyi pada mereka. Balil alamu kulluhu samawatuhu wa arduhu min al-arshi ila farshi baina yadayhi. Bahkan seluruh semesta dari langitnya, buminya, dari arsnya sampai ke farsnya, yaitu fars ini menunjukkan seperti kasur, hal yang paling rendah itu semua semua pokoknya semua makhluknya ini ka'annahu bunduqah fi yadi ahadina. Bunduqah itu maknanya semacam biji atau kemiri atau semisal itu. Fiya di ahadina, di tangan seorang dari kita. Afala yajuzu liman hadza sya'nuhu an yaqala innahu ma'a khalqihi ma kaunihi 'aliyan 'alaihim ba'inan minhum fawqa 'arsyihi. Mengapa tidak boleh kita katakan untuk zat yang urusannya sebegitu besarnya, kita katakan bahwasanya dia bersama makhluknya selagi dia itu maha tinggi di atas seluruh makhluknya, terpisah dari seluruh makhluknya di atas 'arsynya. Sisi lain yang ketiga dari alasan secara fitrah, anna ijtima'al 'uluwi wal ma'iyyati law furidu annahu mumtani'un fi haqqil makhluq. Sekiranya misal berkumpulnya dua sifat tinggi sekaligus kebersamaan selalu, andai saja itu tidak ada dalam makhluk, enggak ada makhluk Allah yang tersifati dua itu sekaligus, misal. Tapi lam yalzam an yakuna mumtani'an fi haqqil khaliq. ketidakmungkinan pada makhluk itu tidak melazimkan ketidakmungkinan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Ini kaidah. Ketidakmungkinan pada makhluk tidak melazimkan ketidakmungkinan pada Allah taala. Kalau makhluk itu tidak bisa mengetahui apa di balik hijab, tidak mungkin dia tahu karena dijaga dan memang enggak bisa menerawang, maka ketidakmungkinan itu tidak memaksakan Allah taala untuk tersifati ketidakmungkinan melihat. Allah Maha melihat. Ketika kita berada di keranggan, kemudian terjadi sesuatu di misalnya Birmingham, Inggris, kita tidak mungkin mengetahuinya karena sesuatu itu terjadi di Birmingham, di sebuah rumah kosong yang tidak ada orang yang melihat. Kita tidak akan mengetahuinya selamanya misalnya. Ketidakmungkinan pada diri kita itu tidak melazimkan ketidakmungkinan pada Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahuinya. Bahkan Allah mengetahuinya, bahkan telah mengetahuinya, baik di masa lalunya dan masa hadapannya. Jadi jangan kiaskan Allah Ta'ala dengan makhluk, dengan kekurangan makhluk itu. Fa inna Allah la yumathiluhu syai'un min khalqihi. Allah tidak serupa dengan apapun dari makhluknya. Laisa kamitsli syai' wa huwa as-sami'ul basir. Taib, kemudian kata Syekhul Islam, wa ma dzukira min al-kitab fil kitab was sunnati min qurbihi wa ma'iyatihi la yunafi ma dzukira min 'uluwihi wa fawqiyatihi. Apa yang tersebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah dari kedekatan Allah dan kebersamaan Allah tidak menafikan apa yang tersebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah dari ketinggian Allah dan kemahaatasan Allah atas seluruh makhluknya. Fa'inna subhanahu laisa kamitslihi syai' fi jami'i nu'utihi wa huwa aliyun fi dunuwihi qaribun fi 'uluwihi. Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang serupa dengannya sesuatu pun dalam segala sifat-sifat Allah ta'ala. Dia maha tinggi dengan kedekatannya dan dia maha dekat dengan ketinggiannya. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia maha tinggi dengan betapa maha dekatnya dia kepada makhluk dari segi apa? Kalau dalam kitab-kitab seperti Syarh Sunnah al-Muzani, ya, bi'ilmihi, dengan ilmunya Allah Ta'ala maha dekat. Adapun zatnya tidak dijarakkan. Ya. Zat Allah Ta'ala tidak dijarakkan. Tetapi Allah Ta'ala maha dekat dengan ilmunya. Qaribun fi uluwihi, maha dekatlah Allah Ta'ala dengan kemahatinggiannya. Kemudian khulasatul qawli fi hadzal mawdu'i kama yalit fadl. Wa khulasatul qawli fi hadzal mawdu'i kama yali. Wahid anna ma'iyyatallahi ta'ala li khalqihi thabitatun bil kitabi was sunnati wa ijma'is salaf. Ithnan أنها حق على حقيقتها على ما يليق بالله تعالى من غير أن تشبه معية المخلوق للمخلوق. ثالثا أنها تقتضي إحاطة الله تعالى بالخلق علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وتدبيرا وغير ذلك من معاني ربوبيته إن كانت المعية عامة. وتقتدي مع ذلك نصرا وتأييدا وتوفيقا وتسديدا إن كانت خاصة. رابعا أنها لا تقتدي أن يكون الله تعالى مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنتهم ولا تدل على ذلك بوجه من الوجوه. خامسا إذا تدبرنا ما سبق علمنا أنه لا منافاة بين كون الله تعالى مع خلقه حقيقة وكونه في السماء على عرشه حقيقة سبحانه وبحمده لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حرره الفقير إلى الله تعالى محمد الصالح الأثيمين. Wa khulasatul qawli fi hadzal mawdu'i kama yali. Khulasahnya yang pertama, anna ma'iyatullah, kebersamaan Allah Ta'ala, li khalqihi thabita bil kitab wa sunnah wa ijma'is salaf. Ada di Al-Quran, di sunnah dan ijma'is salaf. Tapi ikhwan, ternyata diselisihi oleh khalaf atau sebagian dari khalaf. Tapi lihat, ada orang menyelisihi Al-Quran, ada orang menyelisihi sunnah, ada orang menyelisihi ijma'. Hukum asalnya sebenarnya tadinya menentang kitab, menentang sunnah, menentang ijma' itu kufur. Tapi kenapa Mu'tazilah secara umum tidak dikafirkan? Kenapa Asy'ariyah tidak dikafirkan? Padahal mereka menyelisih ijma' dan lebih dari itu menyelisih Al-Kitab As-Sunnah. Kenapa tidak dikafirkan? Inilah yang disebut seseorang menyimpang karena ta'wil. Maka ketika ada ta'wil, ya karena ta'wil tidak langsung dikafirkan. Melainkan anggaplah kita katakan diberi uzur ta'wil, tetapi diberikan bayan, gitu loh, begitu. Karena mereka, karena di sini mereka menyelisihi bukan karena maksud melawan Al-Quran atau As-Sunnah atau ijma' salaf. Tadinya, tapi karena apa? Tidak paham atau salah paham, salah belajar ta'wil. Ta'wil di sini bukan ta'wil makna khusus yang biasa orang Asy'ariyah, tapi ta'wil maknanya apa? Karena penafsiran. Karena penafsiran, bukan karena spirit dari awal memang ingin menentang Al-Quran, As-Sunnah atau ijma' salaf. Ya kita lihat sebagian Asy'ariyah mereka adalah orang yang paling di antara orang yang paling mengagungkan salaf di antara mereka. Iya, kita lihat di antara mereka seperti itu. Mereka juga mengagungkan salaf. Mungkin kita akan menar Imam Ar-Razi misalnya. Betapa Imam Ar-Razi itu ya benci dan tidak suka dengan salafiyah. Sampai Ibnu Khuzaimah yang satu madhab, sama-sama madhab Syafi'i, tapi Ibnu Khuzaimah tiga abad sebelum beliau, itu kitab tauhidnya Ibnu Khuzaimah disebut kitab syirik oleh Imam Ar-Razi. Disebabkan apa? Disebabkan Ibnu Khuzaimah menyatakan bagaimana manhaj salaf, prinsip salaf terhadap sifat-sifat Allah Ta'ala, sifat zatiyah terutama. Maka dibilang kitab syirik, kata Imam Ar-Razi. Lihat, kenapa Imam Razi sampai begini? Apakah maksudnya Imam Razi saya anti Al-Quran, anti Sunnah? Enggak, bukan. Kita lihat di tafsir-tafsir Imam Razi, beliau juga menyebutkan pandangan-pandangan ulama salaf mengenai tafsir fulan, tafsir ayat ini, tafsir ya banyak di tafsir Razi. Ini berarti bukan berarti Imam Razi itu anti salaf, bukan. Tetapi karena penafsirannya beliaulah yang memang mengikuti beberapa ulama sebelumnya, maka jadilah seperti itu. Ya. Nah kita lihat misalnya rekan-rekan kita dari kalangan Asy'ariyah. Mereka melakukan banyak kebid'ahan. Tapi tidak melazimkan mereka kebid'ahan itu, mereka benci terhadap Nabi SAW. Ya kan? Enggak. Malah justru mereka sangat Masya Allah. Kadang-kadang kita anak cemburu dengan salafiyin ini soal selawat. Itu kita itu selawat itu bakhil kita. Bukhola. Disebutkan nama Nabi Muhammad SAW itu enggak. Dia biasa aja, beda dengan mungkin mereka. Walaupun mereka terus berlebihan dalam masalah ini gitu loh. Sampai sallallahu alaihi wasallam atau dijadikan nyanyian pakai rebanaan dan seterusnya. Dari segini salah mereka. Berarti ada agak kecintaan mereka terhadap Nabi Muhammad SAW. Ada, walaupun mereka banyak melakukan kebid'ahan. Padahal kebid'ahan ini menyimpang dari sunnah gitu loh. Segala yang menyimpang itu tidak mesti dimaksudkan untuk melawan. Enggak mesti. Gitu loh, enggak mesti. Ibaratnya kita punya tetangga. Jahil, enggak ngerti dengan dakwah. Kita dakwahi, oh, Pak, gini-gini, Pak, tinggalkan ini, tinggalkan itu. Wah, dia marah. Marah di sini bukan berarti dia anti-Islam, belum tentu, gitu loh. Karena jahil atau karena takwil. Berusaha berilmu tapi salah nangkep. Nah, ini takwil. Salah tafsir, ya. Kemudian yang kedua, annaha haqqun ala haqiqatiha ala ma yaliqu billahi ta'ala min ghairi an tushbiha ya ma'iyatal makhluqi lil makhluq, bahwasanya ma'iyatullah terhadap makhluknya itu hak sesuai dengan hakikatnya, sesuai dengan yang pantas bagi Allah Subhanahu wa taala, tanpa ada penyerupaan ma'iyah makhluk dengan makhluk, penyerupaan dengan ma'iyahnya makhluk dengan makhluk. Tiga, salis, anha taqtadi ihatatallahi ta'ala bil khalqi ilman wa qudratan wa sam'an wa basaran wa sultanan wa tadbiran wa ghairu dhalika min ma'ani rububiyatihi in kanatil ma'iyatu 'ammatan. Di sini, kalau di sini ma'iyah berarti ada dua, ma'iyah 'amma dan ma'iyah khassah. Ma'iyah 'amma, ma'iyah umum yang melazimkan apa? Allah Ta'ala mencakup seluruh makhluknya dari segi ilmunya Allah, kuasanya Allah terhadap mereka semua, Allah maha mendengar mereka semua, maha melihat mereka semua, Allah menguasai mereka semua, Allah mengatur mereka semua, dan seterusnya di sifat-sifat rububiyah Allah terhadap seluruh makhluknya. Ini kalau ma'iyah ammah. Ma'iyah ammah ini tidak melazimkan spesialnya makhluk yang bersama Allah Ta'ala. Karena semuanya sama, rata. Fasik, fajirnya, hewan, insannya, jin, insannya, semuanya sama. Tetapi wa taqtadi ma'a dzalika nasran wa ta'yidan wa tawfiqan wa tasdidan in kanat khassatan. Nah, di sini melazimkan adanya bantuan, pertolongan, taufik dan tasdid jika ma'iyah tersebut secara khassah. Tapi ma'iyah khassah ini tentu nasr. Kalau dalam Al-Qur'an kita lihat, nasr itu untuk orang-orang yang memiliki sifat-sifat yang Allah ridhai seperti sabar, mukmin, ya, dan seterusnya. Adapun selain dari mukminin maka tidak akan mendapatkan ma'iyah khassah. Maka bisa kita katakan di sini gini. Allah Ta'ala juga kadang melakukan khidlan yaitu menelantarkan. Nah, di sini pahami baik-baik. Menelantarkan apakah bertentangan dengan sifat ma'iyah? Tidak. Mungkin enggak seseorang menelantarkan sambil bersama orang itu? Bisa. Itu hak makhluk dan Allah Ta'ala bersama dengan seluruh makhluknya, tapi banyak dari makhluk yang fasik yang Allah telantarkan, walaupun Allah bersama mereka, tapi kebersamaan apa? Kebersamaan umum. Orang yang fasik, ahli maksiat, kafir, Allah telantarkan sehingga tidak Allah menangkan, tidak Allah berikan taufik, ya begitu. Ya, tapi Allah bersama mereka secara apa? Secara umum, tidak ada spesialnya mereka, tapi Allah telantarkan mereka. Telantarkan di sini maksudnya apa? Tidak Allah berikan taufik, tidak Allah berikan bantuan. Begitu. Kemudian yang keempat, annaha la taqtadi an yakuna Allah Ta'ala mukhtalitan bil khalqi aw halan fi amkinatihim. Kebersamaan Allah Ta'ala tidak melazimkan Allah Ta'ala bercampur dengan makhluknya atau bertempat di tempat-tempat mereka. Na'udzubillah dari keyakinan tersebut. Ini keyakinan wahdatul wujud. Wala tadullu ala dhalika biwajihin minal wujuh. Ya taib. Yang kelima terakhir, idza tadabbarna ma sabaq alimna annahu la munafata baina kaunillahi ta'ala ma'a khalqihi haqiqatan wa kaunihi fis sama'i 'ala 'arsyihi haqiqatan. Kita kalau sudah betul-betul mematrikan empat poin tersebut di kalbu kita, maka kita mendapatkan ilmu bahwasanya kenyataan Allah Ta'ala bersama dengan makhluknya secara hakiki dan Allah di atas ars secara hakiki semua itu tidak ada sisi kontradiksinya. Tidak saling menafikan satu sama lain antara kenyataan itu. Dan kita jadikan ilmu ini, yaitu kebersamaan Allah dengan kemahatinggian Allah, itu sebagai tambahan amunisi untuk kalbu kita supaya semakin tunduk pada Allah dan semakin khusyuk ibadahnya. Makanya kita heran kalau seseorang mengatakan Allah di mana-mana atau Allah di ya, dan seterusnya dengan jawaban yang enggak jelas ya, enggak benar. Bagaimana orang itu sholat bisa khusyuk gitu loh. Sementara dia meyakini Allah itu ada tanpa tempat, tanpa arah dan seterusnya. Gimana tuh? Sampai dari kecil ya, mungkin antum juga dari kecil sampai sekarang kita enggak bisa melogikakan bagaimana keyakinan kita Allah ada tanpa tempat, tanpa arah, tanpa. Tapi kita sholat khusyuk, itu gak bisa ya, gak masuk ya. Gak tahu gimana caranya. Mengkhusyukkan sholat, ketika sholat, itu menafikan Allah ada di arah manapun. Ya, gimana ikhwan? Ya, terus apa yang dirasakan orang itu, kita anak gak tahu sama sekali sama sekarang. Ibaratnya juga begini, sebagian ulama seperti Imam At-Tabari misalnya, aku tidak tahu, contohnya ini kiasan, aku tidak tahu Al-Quran ini bahasa Arab. Tidak bisa aku bayangkan bagaimana seseorang tidak paham bahasa Arab sedangkan dia bisa baca Al-Quran dengan khusyuk. Aku enggak bisa bayangin. Paham enggak maksudnya? Imam At-Tabari itu ahli lughah. Dari kecil sudah paham Al-Quran dan paham lughah. Sebagaimana kau antum ikhwan, dari kecil paham bahasa Arab. Antum enggak pernah merasakan bagaimana baca Quran tanpa ngerti bahasa Arab apa artinya. Makanya anak-anak kadang nanya ke beberapa orang yang belum bisa bahasa Arab. Anak bukannya sombong, akhi. Anak pengin tahu gimana sih rasanya orang enggak ngerti sama sekali bahasa Arab dan dengar Al-Quran tuh apa sih yang dirasain tuh hal tersebut sejujurnya sampai sekarang. Anak enggak tahu gimana rasanya. Kecuali dulu waktu SD mungkin Anda enggak paham artinya. Anda baca surat Al-Balad misalnya, Anda enggak tahu artinya ya. Tapi kan SD anak kecil gitu ya. Tapi ketika udah gede Anda enggak tahu rasanya gimana karena Anda SMP di pesantren Al-Irsyad langsung. Mulai kenal bahasa Arab, mulai ngerti makna misalnya kosakata lah minimal. Sampai dulu aja ketika masih kecil Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah ya kan? Wa qina adzabannar. Ketika membaca atau mendengar doa tersebut, yang terbenak di kalbu Anda itu cuma roti. Kenapa? Wa fil akhirat wa fil akhirati. Dengar roti. Ya. Jadi anak kecil suka roti gitu. Jadi gimana gitu perasaan orang yang membaca Al-Qur'an enggak ngerti maknanya, terus apa sih yang dirasakan? Ibaratnya juga gimana orang tuh sholat khusyuk tapi dia tuh enggak meyakini Allah ada di mana gitu, enggak meyakini Allah ada, cuman enggak bisa disebut ada di mana. Di atas ars, di atas langit, enggak boleh sebut situ. Terus gimana dia tuh khusyuknya di mana? Anda enggak kebayang sampai sekarang. Karena sejak kita kecil dari fitrahnya kita tuh ada keyakinan Allah itu di atas segala-galanya, ya enggak? Iya. Maka enggak kebayang kemudian anak kecil udah pas gede atau aja belajar di pesantren kitab kuning diajarin Allah tidak ada. Allah afwan. Allah ada tanpa tempat, tanpa arah dan seterusnya dan seterusnya. Yang kemudian mungkin ketika antum ketemu dengan orang Asy'ari, dia akan mengatakan antum aja enggak nyampe ilmunya. Ya kan? Kita ngerasain kok Allah Maha Agung, tapi Allah tak pat. Di situ kemudian kita enggak tahu kok bisa hati ini bisa beda dengan orang-orang seperti ini. Ya, kita enggak tahu gimana rasanya mereka. Ya. Dan kadang melihat juga kita beberapa dari mereka yang berkeyakinan seperti itu, seperti tidak ada kekhusyuan dalam ibadahnya kecuali kalau di hadapan manusia baru khusyuk kelihatannya. Wallahu taala alam. Ya, alhamdulillah ala kulli hal. Ini sudah kita bahas, sudah kita khatamkan. Subhanahu wa bihamdihi la nuhsi thana'an alaihi huwa kama athna ala nafsihi. Wa sallallahu wa sallam ala abdihi wa rasulihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Semoga Allah merahmati Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang alhamdulillah telah kita raup ilmu beliau melalui tulisan beliau dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Suatu kajian yang Masya Allah ini sudah 70, ini kayaknya ini pertemuan 75 kayaknya atau 74. Ya. Udah segitu aja kalau dihitung ya. Ini 75 qawaid muslah ini. Khatam alhamdulillah dalam 74 atau 75 kali pertemuan. Ya, awal-awal kita dulu ngaji Anda masih di bawah ya. Masih ramai waktu itu. Ya, sekarang ramai alhamdulillah, mungkin hamba-hamba Allah dari alam lain mungkin yang lebih ramai, mudah-mudahan insyaallah. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan al-qa'id al-muthla ini yang kita kaji bermanfaat bukan hanya untuk Tariqul Huda melainkan untuk kaum muslimin pada umumnya, karena semuanya ada di YouTube alhamdulillah. Full seri 74 atau sekitar itulah. Full di YouTube, dan memang beberapa dari ikhwan juga ada yang menyimak di YouTube dan mereka mendapatkan alhamdulillah manfaat dari kitab ini dengan izin Allah. Alhamdulillah. Dan Anda sepertinya lebih merasakan ingin untuk melanjutkan ini. Kita lanjut dengan yang semisal. Mungkin kita kembali ke sama, yaitu masalah aqidah dan lebih berkaitan dengan asma wa sifat juga. Mungkin kita kembali ke track, yaitu pengennya kitab Fathur Rabbil Bariyah Bitalkhisi Al-Hamawiyah. Karena kalau ini diputus, ya, dan syarah Al-Warqat Anda ingin nanti dialihkan ke tempat lain, Anda. Mungkin dikecil angkap nanti. Karena kalau ini diputus, ya. Tema ini diputus. Jadi ada dua posibilitas, imma kita lanjut usul fikih, atau kita lanjut ke kitab lain di ini. Kalau kita ke usul fikih, maka tema ini terputus. Tema ini terkubur, itu sebenarnya lebih rugi dibandingkan kita lanjut usul fikih, ya, kita hilangkan usul fikih, maksudnya alihkan usul fikih, iya, karena minimal usul fikih itu bisa kita integrasikan di kitab Sunan An-Nasa'i. Tapi insya Allah ini kita lanjut aja, karena pembahasan semisal ini yaitu qawaid muthla dan talkhis dan kitab Hamawiyah, apalagi kitab Muriyah, itu sesuatu yang sangat langka di tanah air ini. Mungkin di Saudi Arabia lumayan banyak, Tapi akhirnya kita bukan Saudi. Sedangkan kita ini bihajatin masah, dalam hajat yang sangat darurat sebenarnya untuk salafin mempelajari akidah yang lebih dalam berkaitan dengan asma wa sifat. Ya, ini datang dari lisan pemateri yang ana juga ngajar kajian umum setiap hari. Ikhwan, ana ngajar kajian umum. Dan ana dapatkan memang untuk awam, sentuhan kesininya itu jauh. Mereka gak bisa paham. Jauh sentuhannya. Dan ana ngajar tabligh akbar, kajian ummahat, semua. Dan dari beragam kajian, ana pelajari itu semua. Memang ini sangat krusial, harus ada di umat ini, di kaum muslimin Indonesia ini, kajian-kajian yang seperti Qawaid Mutla, Al-Hamawiyah. Nanti tahap kemudian bisa sampai Tadmuriyah, Masya Allah. Kalau misalnya masih bisa paham seperti itu. Lebih dari apa mendahulukan usul fikih. Maka yang seperti ini, lebih krusial lagi. Karena kaum muslimin pada keumumannya, sentuhannya itu hanya di apa masalah-masalah yang berulang-ulang. Di masalah akidah, dan itu pun sering lupa lagi. Masalah tentang kubur dan seterusnya berulang-ulang. Anda mengajar di mana-mana sering berulang-ulang tentang masalah azab kubur, masalah akidah ini itu. Tapi ketika agak detail sedikit masalah-masalah, ya masalah akidah apapun itu, agak detail sedikit, banyak dari kita itu enggak kuat, pusing atau apa enggak kuat. Ya, mungkin karena belum dibiasakan. Tapi insyaallah nih Thariqul Huda, kita betul-betul membiasakan untuk masalah ini supaya lebih berkah lagi insyaallah majelis dan masjid ini lebih terisi dengan varian ilmu yang bermanfaat, dan dengan insyaallah mudah-mudahan kualitasnya juga tidak kalah insyaallah dengan kajian lainnya. Ya, semoga bermanfaat. Nanti di kitab Al-Hamawiyah kita akan melihat apa, bukan Al-Hamawiyah. Jadi ada kitab Al-Fatawa Al-Hamawiyah Al-Kubra, ada juga Sughra, tapi biasanya Al-Kubra, dan kemudian ditalkhis oleh Syekh Utsaimin dengan tartib dari beliau sehingga murattabah dan enak sekali insyaallah. Sebagaimana Qawaid Mutla ini kitab yang sangat enak, walaupun gak enak dikaji mungkin bagi sebagian, tapi enak kitab ini. Termasuk kitab yang tertib, yang menunjukkan betapa beliau, yaitu Syekh Utsaimin, seorang bahar dalam ilmu, tetapi dengan lautnya, dautan ilmunya beliau, beliau bisa menjadikan ilmu itu begitu simple. Iya. Nanti insya Allah kita lihat di Fathul Rabbil Bari. Bukan Fathur Rabbil Bariyah. Hah? Sahih Fathur Rabbil Bariyah. Fathur Rabbil Bariyah bitalkhisil Hamawiyah. Anda minta teman-teman tolong carikan kitabnya, dan juga ada terjemahannya. Ya, semoga manfaat insyaallah itu kitab. Ya, anda mintanya yang itu aja daripada syarah waraqat ya. Ya, karena antum kalau putus ini ikhwan, udah full fikih berarti nanti kajian kita ini. Iya. Perlu kajian seperti ini, perlu ikhwan. Bahkan untuk seluruh Thariq sebenarnya perlu, seluruh jemaah Thariq perlu kajian akidah lebih mendalam lagi. Ya, supaya terlihat kualitasnya. Ya, seperti itu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Ana sangat berterima kasih pada ikhwan semua yang mengundang ana, yang berpartisipasi di kajian-kajian ini. Alhamdulillah berkah semua insyaallah. Ya, ini khataman Qawaid Mutla tidak seperti khataman Syarah Kashf Syubhat. Tidak seperti khataman jalan lain. Tapi ini lebih spesial, Masya Allah. 70 sekian pertemuan. Barakallahu fikum wa fi juhdikum jami'an. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.